Ini ada pertanyaan. Ya. Ini ada hewan yang tidak ya, mau membayar pajak yang ditetapkan pemerintah dengan alasan pajak itu haram dan tidak ada ketaatan pada ulil amri dalam hal yang haram. Ini masalah pajak. Ya, hal ini sudah ya, ini tersebar, bukan sesuatu yang kemudian disembunyikan tentang masalah pajak. Yaitu kalau dalam permasalahan fikih itu disebut dengan jamalik, pungutan. Mula alam, ini suatu yang biasa kita biasa baca, mereka mengatakan itu termasuk jamalik. Ya, upeti mengambil hak tidak pada tempatnya, mengambil dengan dolim. Ada jalan keluar dalam Islam, itu dengan zakat yang semisalnya, ya lebih bagus ditinggalkan. Adapun zakat wajib kita keluarkan. Apakah pendapat ikhwan tersebut benar? Ya, yakni itu sesuatu yang tadi termasuk sebenarnya tidak ada dalam syariat. Dalam syariat itu dengan membayar zakat dan yang semisalnya. Tapi kalau kemudian itu ya tarotab berkaitan dengan hal-hal yang lainnya, bahwa dia tidak bisa nanti menjual tanah dia atau menjual kendaraan dia atau mobil dia, ya dia bayar pajak tersebut kan. Ya, bagaimana untuk kemudian dia yakni bisa mungkin ketika ada operasi ini dan itu, ya kan? Ya, maka dia membayar pajak tersebut. Tetapi hukum asalnya wala alam tadi yang tadi kita sebutkan. Wala alam. Ustaz, ya. Teman katakan saya tidak atau Rasulullah katanya enggak boleh. Kalimat sayyidina, kalau amannya, kalau di dalam sholat, ya, karena zikir itu adalah apa? Tauqif ya. Sudah ditentukan oleh Nabi SAW, tauqif itu berhenti. Maka ketika sholawat, ketika sholat, jangan kita mengucapkan, inna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, jangan. Karena sudah demikian disebutkan dalam syariat. Tetapi selain dari sholat, boleh. Selain dari sholat, karena kita yakni pernah mendapatkan ulama-ulama, bahkan Syekh Mubil, mengucapkan dengan sayyidina. Wala alam demikian kita dapatkan. Tetapi kalau ingin ya, karena sayyid sendiri artinya itu artinya tuan, pembesar, demikian. Dan Nabi sendiri juga disifati dengan sayyid. Ana sayyid Bani Adam. Wala kibr. Demikian Nabi mengatakan, aku tuannya Bani Adam, semua dari keturunan Nabi Adam dan aku tidak menyombongkan diri. Nabi di sini menyebutkan ana sayyid. Dan ini yang diambil oleh orang-orang yang mengatakan boleh ketika sholat. Karena Nabi mengatakan dalam hadis sahih ini, tidak sahih, aku adalah sayyidnya. Ini sayyidina dan sebagainya. Nabi sendiri mengatakan. Dan aku tidak menyombongkan diri. Kemudian mereka menjadikannya apa? Ketika sholat juga. Nah, yang kita ketahui wala alam, yakni ketika sholat, karena zikirnya itu sudah tertentu, sudah mengucapkan seperti itu. Demikian juga, yakni attahiyatulillah wa salawatu wa ta'ibah assalamu alaika ya nabi. Sebagian para ulama dengan mengatakan assalamu ala nabi, karena nabi sudah meninggal. Tetapi kita apa? Menyebutkan sebagaimana nabi menyebutkan. Ya, zikir seperti itu nabi menyebutkan walaupun beliau sudah meninggal. Ini assalamu alaika, keselamatan untuk engkau. Ya, untuk engkau wahai nabi Muhammad, demikian. Ya, jadi boleh ketika selain sholat dengan mengatakan sayyidina. Karena nabi sendiri mengatakan tadi. Tapi ketika apa? Ketika dalam keadaan yakni di dalam sholat, ini ditinggalkan kalimat itu. Yakni kita mencukupkan dengan ada apa yang datang padanya apa? Hadis Nabi. Wala alam. Itu para ulama mengatakan yakni kalimat karamallahu wajhah, yakni Allah mengharamkan wajahnya, yakni Allah mengharamkan wajah dia itu dari menyembah patung-patung. Tetapi yang benar adalah tidak ada perbedaan beliau dengan sahabat yang lain. Yani dia kasairi ashabah, seperti sahabat yang lain, tidak ada pengkhususan, yani karamallahu wajhahu, tidak. Ini lebih bagus ditinggalkan. Demikian juga sayyidina Ali, lebih bagus ditinggalkan. Walaupun kalau kita mau berluas-luas, ini lafaz-lafaz Indonesia, lafaz orang Jawa itu ya yani Sunan, Kanjeng dan sebagainya, biasa mereka mengucapkan. Ya, yakni biasa mereka mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Tapi ya langkah baiknya semua itu yakni mencukupkan dengan apa yang datangnya dalil. ini Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ulah alam ya lebih bagus ditinggalkan. Ulah alam. Thank you.